subhanallah. Kalau mau lihat, karena apa? Para ulama tidak berkata kecuali dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia menjadi penghubung antara Allah dan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris-pewaris para nabi. Waris para nabi. Fa innal anbiya, sesungguhnya para nabi, lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Dia, mereka tidak mewariskan dinar wa mas wa dirham, uang perak. Innama warasu al-ilma. Sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhada bihaqqin baqir. Barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Dan sangat beruntung. Subhanallah. Ini. Ketika ingin ilmu, melihat tempat duduk para nabi, maka duduklah bersama orang-orang yang memiliki ilmu, yang menyampaikan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ustaz jarang menyebutkan ayat dan jarang menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ikuti ustaz tersebut. Kenapa? Ghalabat al-dhann, besar prasangka kita, dia berbicara dengan hawa nafsunya. Sehingga agama itu dibuat atau disesuaikan dengan apa yang ada di pikirannya. Ikuti yang benar-benar ustaz yang bisa menghafal hadis, ayat dan sebagainya, menjelaskan bagaimana tafsir atau syarah penjelasan dari hadis-hadis tersebut. Ini yang kita duduk dengannya. Dan jangan sembarangan memilih ustaz. Ibnu Sirin mengatakan inna hadza dina ilman fanzuru amman ta'khudzuna dinakum. Ketahuilah bahwa inna hadza dina ilm, sesungguhnya agama ini adalah bagian dari ilmu. Oleh karena itu, lihatlah kepada siapa engkau mengambil ilmu tersebut. Inna hadza ilma dinun fanzuru amman ta'khudzuna dinakum. Baik. Kemudian ada hadis yang sangat banyak sekali yang menjelaskan keutamaan ilmu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita pelan-pelan mensyarahnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menjalani jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan kepadanya untuk menuju surganya. Subhanallah. Kalau mau surga, harus dengan ilmu. Oleh karena itu, ini menjadi ciri orang yang memiliki ilmu. Ini adalah pengabaran sebelum terjadi bahwa dia akan menjadi ahli. Didoakan akan menjadi ahli surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang menuntut ilmu dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengajarkannya. Kemudian kita termasuk para penghuni surga Firdaus, insyaAllah. Amin. Baik. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk ilmu, maka Allah memudahkan dia untuk kesurganya. Innal alim fa innal malaikah, sesungguhnya malaikat, la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayap-sayap ketawaduannya atau sayap-sayap perlindungannya kepada penuntut ilmu, karena mereka ridho terhadap penuntut ilmu. Subhanallah. Seandainya para malaikat berdoa, maka inilah doa yang mustajab. akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaquluna ma yu'marun. Bagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Malaikat meletakkan sayap ketawaduannya kepada penuntut ilmu. Subhanallah, orang yang makhluk yang tidak memiliki dosa, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat. Para penuntut ilmu, dia sangat tawadu. Sangat merendahkan dirinya, melindungi para penuntut ilmu, meletakkan sayap-sayapnya, menaungi para penuntut ilmu. Karena mereka ridha terhadap apa yang mereka menurut ilmu lakukan. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samaa' wal ardi hatta hitan fil bahr. Sesungguhnya orang yang memiliki ilmu itu akan diminta ampunkan oleh semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, sampai-sampai ikan-ikan di dalam air, di dalam riwayatil ardi, sampai hewan-hewan yang ada di bumi, hatta namlah, dalam riwayatil namlah, semut, aduh, sampai semut mendoakan orang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Belajar saja, belajar itu sudah didoakan sama mereka. Kenapa? Karena dengan ilmu, maka seorang yang memiliki ilmu akan memenuhi hak-hak semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Misalkan contohnya adalah hewan atau hewan di lautan. Contohnya semut yang paling mudah. Kita ada 4 hewan yang dilarang membunuhnya. Burung hutnya lagi, lupa terjemahannya saya. Kemudian namal wa nahal. Namal ini semut dan nahal ini lebah. Ini ada 4 hewan yang dilarang dibunuh. Dalam satu hadis ya, ada lagi hewan yang lainnya, masih banyak, cuma yang digabung dalam satu hadis ada 4 kali ini. Kalau orang itu tahu bahwa tidak boleh membunuh semut, makalah semut akan, alhamdulillah, orang ini tahu dengan ilmunya, saya menjadi tidak dibinasakan dan tidak dizalimi. Akhirnya apa? Mendoakan orang yang menuntut ilmu tersebut, orang yang berilmu. Hewan-hewan, ikan-ikan di lautan, ketika musim panas, seandainya wali atau seorang alim, wali min awliya Allah, berdoa agar diturunkan hujan, maka mereka juga akan merasakan kenikmatan ketika berada di lautan. Kok bisa? Hewan laut, ikan laut, dia memiliki ambang batas keasinan. Seandainya musim panas terus menerus, maka air itu akan menguap sehingga air garam, kandungan garam di dalam air semakin meningkat. Terbukti ketika kemarau beberapa tahun yang lalu, banyak ikan mati karena kadar garam yang berlebihan di dalam air laut. Seandainya wali min awliya Allah, orang alim memiliki ilmu berdoa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rahmatnya turunlah hujan, rahmatnya sampai pada ikan-ikan. Ini contoh kecil saja. Kenapa begini? Coba pikirkan sendiri. Inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan perkataan itu? Paham? Fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Sesungguhnya perumpamaan orang yang berilmu dengan orang yang hanya beribadah tanpa berilmu, fadlil qamari seperti perbandingan antara bulan, sinar bulan dengan bintang-bintang yang ada di langit, seluruh bintang-bintang. Sekarang saya ingin bertanya, siapa yang bisa? Mengapa Rasulullah SAW membandingkan orang yang berilmu dengan orang yang beribadah saja, orang yang tidak berilmu bodoh, dengan bulan dan bintang-bintang? Ya, pertama, ayah, Pak, silakan. Saya jawabannya. Kenapa Allah membandingkannya dengan bulan? Ahadus. Karena langsung dengar dari Ana dulu ya, kajian di Palembang. Ayo, apa, kenapa? Karena tidak dimisalkan dengan matahari, karena matahari ini memancarkan cahaya sendiri. Ini hanya cocok untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan bulan mengambil ilmunya dari mana? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan cahaya sendiri. Ini satu, kenapa diibaratkan dengan bulan. Yang kedua, kenapa dimisalkan dengan bulan? Bulan memiliki cahaya. Bukankah demikian? Cahaya di kegelapan malam. Malam ini adalah kebodohan. Sedangkan cahaya itu apa? Adalah ilmu. Yang ketiga, kenapa dikatakan diibaratkan dengan bulan? Coba lihat bulan. Ada bulan sabit, bulan separuh, bulan setengah, bulan purnama, dan sebagainya. Bahkan ada yang bulannya tidak bercahaya, dan ini tidak masuk kategori. Tapi yang bulan sabit ini menunjukkan tafawudul ulama fi husudil ilm, bertingkat-tingkatnya para ulama dalam memiliki ilmu. Ini semua disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Antaranya ada bintah dar sa'adah. Subhanallah. Itulah bagaimana kalamnya Rasulullah SAW singkat, tetapi memiliki makna yang sangat luas sekali. Sangat. Kita lanjutkan keutamaan ilmu yang lainnya. Di antara keutamaan ilmu yang disebutkan di dalam surat Al-Mujadalah berapa? Lihat saja. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan di sini perintahnya sebelumnya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, jika dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah di majelis, maka berlapang-lapanglah. Maka kemudian diiringi dengan ayat ini, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang memiliki ilmu. Ini menunjukkan bahwa orang yang punya ilmu, memiliki ilmu, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat nanti. Paham? Coba saya punya kisah, namanya Nafi bin Harith, seorang tabi'in. Dia meriwayatkan hadis dari Umar, akhir dari Umar. Sewaktu itu Nafi, dia adalah gubernur Mekah waktu itu, karena Umar istamarahu di Mekah. Dulu Umar menjadikannya gubernur di Mekah. Faqala Umar, Umar pun berkata, man istakhlafta fi ahli al-wadi, siapa engkau amanatkan untuk menjadi pemimpin penduduk-penduduk wadi sungai, ya. Ibnu Abza, katanya Nakhil, saya mengamanatkan kepada Ibnu Abza. Man Ibnu Abza, siapakah Ibnu Abza itu? Rajulun min mawadina, seorang laki-laki dari hamba yang baru dimerdekakan, budak yang baru dimerdekakan. Misalkan budak, budak itu seperti barang, ayol ikhwan, bisa dijual, bisa dibeli, bisa dimain-maini, bisa disuruh, ya, dan lain sebagainya. Ini budak, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ini budak. Hina. Hina. Derajatnya pun di Islam dia lebih rendah daripada ukhur, orang-orang yang merdeka. Ya. Tetapi ketika dia baru dimerdekakan, orang budak yang baru merdeka, bekas budaknya itu bukankah masih tersisa di masyarakat? Masih tersisa. Man Ibnu Abza, Rajulun min mawalina, salah satu orang dari hamba yang berdua. Bagaimana mungkin, kata Umar, engkau menjadikan pemimpin seorang yang baru dimerdekakan, orang bekas budak, mantan budak? Apa kata Umar? Katanya Nabi, innahu hafizun bi kitabillahi wa alimun bil faraidi. Sesungguhnya dia hafal Al-Quran dan paling tahu tentang ilmu faraid. Karena dulu di zaman dahulu ilmu hitung-hitungan itu susah. Contohnya saja seperti misalkan ipar saya pernah bercerita ketika dia baru dari Yaman. Kalau orang Yaman, tapi Yaman yang agak badui dikit ya, kalau Yaman yang kota sudah pintar berhitung. Yaman yang badui tidak belajar hitung-berhitung. Ketika belajar faraid, mereka setengah-setengah nyambung. Kebanyakan gak nyambung. Karena apa? Ini seperti matematika, ya, Robin, ya. Belajar matematika, faraid. Dan sedikit sekali yang memahaminya. Subhanallah. Bayangkan, ini zaman sekarang, di badui masih seperti itu. Bayangkan zaman dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zaman mereka lebih badui lagi. Pakaian, pemahaman tentang wawasan apa, keduniaan itu masih terbelakang sekali. Tapi kalau ada orang yang menguasai ilmu faraid, dia afqahunna, termasuk orang yang paling faqih. Kalau dia bisa menguasai ilmu faraid, ini sebagai alamat dia menguasai ilmu-ilmu yang lainnya. Makanya Nabi bin Haris langsung mengatakan wa alimun bil faraid, dia itu alim di bidang. Paham? Kalau sekarang karena sudah belajar, banyak yang belajar matematika, banyak yang bisa faraid, dan alhamdulillah untuk orang yang bisa lancar matematikanya sangat mudah. Bahkan seolah bisa membuat rumus-rumus sendiri untuk faraid ini. Ya. Tapi dengan ilmu. Nanti kita terhenti pada sebuah ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Itu salah satunya adalah seorang mantan budak diangkat menjadi pemimpin ahli waris. Dan ini diabadikan, ya, dalam Sahih Bukhari. Sampai beberapa kali Sahih Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan hadis ini karena memiliki banyak faedah sebenarnya. Kemudian saya teringat juga dengan seseorang salaf, dari kalangan salaf, namanya adalah Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Beliau ini tidak memiliki leher atau cacat. Kepalanya masuk ke dalam badannya. Kemudian mangkibahnya, pundaknya menonjol seperti ini, sehingga terlihat sangat apa, ya, jelek, karena cacat, tidak berlunak. makanya ketika dia berdoa, oh, ketika dia berdoa, Allahumma atik atik riqabati minan nar, ya Allah bebaskanlah leherku dari api neraka, maka berkata seorang yang jalan, seorang wanita, kamunya enggak punya leher katanya, ya, kamu tidak punya leher. Untuk apa berdoa seperti itu? Artinya ada main-main, ya. Jadi seperti itu. Berkatalah ibunya, fa innaka ya bunayya, wahai anakku, fa in kunta fi majalisil qaum, jika kamu berada di tempat-tempat itu suatu kaum, anta al-madhuk alaik, kamulah yang menjadi bahan tertawaan, al-maskur minhu, dan selalu dicelakan, direndahkan. Karena apa? Karena lehernya tidak punya leher. Ya bunayya, alaika fi talabil ilmi, wahai anakku, kamu wajib menuntut ilmu. Fa innahu sayarfa'uka, sesungguhnya dia akan mengangkat derajat kamu. Dan ternyata benar. Selama 20 tahun di kota Mekah, dia menjadi qadhi di zaman dahulu. Menjadi qadhi tidak mungkin menjadi qadhi di zaman dahulu kecuali orang-orang yang alim, faqih. Ya. Tidak mungkin jadi orang yang qadhi selama berapa tahun? 20 tahun. Subhanallah. Orang seperti itu yang cacat mendapatkan kemuliaan menjadi qadhi, sampai-sampai dikatakan fa idza ja'al khasmu, jika datang orang yang berselisih, yajlis yar'udu hatta yaqum, dia itu gemeteran di hadapan Muhammad bin Abdurrahman ini sampai dia meninggalkan majelisnya. Kenapa? Karena haibahnya. Imam Malik, gubernur Madinah pada saat itu, tidak ada yang paling ditakutinya kecuali rumahnya Imam Malik. Sampai ketika Imam Syafi'i atau yang lainnya meminta, antarkanlah saya ke rumahnya Imam Malik, kalau kamu minta selain itu akan saya penuhi. Tetapi kalau kamu minta ngantar ke rumah Imam Malik, ini syai'un azim, sesuatu yang besar sekali. Kalau Imam Malik marah, hancur dunia. Bukan maksudnya secara anu ya, parabola gitu ya, bukan hancur dunia. Kalau dia marah, benar-benar pemerintah itu takut. Gawat kalau dia sampai marah. Subhanallah, sampai seperti itu. Gara-gara apa? Ilmu. Kemudian ada lagi ayat, inna la yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang paling takut di antara hamba-hamba Allah adalah para ulama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang yang takut. Dan dibatasi orang yang takut itu hanya untuk orang yang berilmu. Jadi kalau mau menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala harus berilmu. Paham? Belajar. Cara menuntut ilmu banyak sekali. Alhamdulillah kalau tidak bisa ta'lim, hadir di majelis-majelis ilmu. Bisa beri kaset, CD, buku dan lain sebagainya. Sarana sudah banyak. Seperti bahasa Arab, ada program bahasa Arab yang bisa di-download dan juga bisa dipelajari, seperti misalnya terbitan Al-Furqan. Saya dulu, sebelum saya masuk Ma'had Al-Irsyad salah tiga, ketika saya belajar di UTS, saya belajar jarak jauh dengan mendengar kaset dan bukunya Al-Mukhtarat. Ketika sudah sampai ke bab 2, itu ada 3 bab, ke bab 2 masalah sorot, entah mengapa setiap SMS ke Ustaz berani saya pakai bahasa Arab. Bisa belajar otodidak kalau memang punya kerja dasar. Ya, Dan di sini sebagian besar antum-antum di sini, saudara-saudara, bapak-bapak kalian memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Apa yang menghalangi kita untuk belajar? Sekarang di sini ada ustadz-ustadz dan insya Allah akan bertambah lagi, akan bertambah lagi. Saya sudah hubungi teman-teman, alhamdulillah. Saya katakan tapi mukafa'ahnya kecil. Dan yang sangat membuat saya kagum dengan perkat jawaban dia, tidak mengapa ustadz, kita berbisnis saja, jangan tergantung sama pemberian dari mahat. Subhanallah. Syiddatut tawakkul ayyuhal ikhwan. Bagaimana mendapatkan apa tawakal yang sangat keras seperti ini, kuat seperti ini? Tidak tergantung dengan makhluk, tidak dapatkan kecuali dengan apa? Berilmu. Subhanallah. Baik, mengakhiri fadilah ilmu ini saya sebutkan, dan ada yang lain di belakang itu ya tentunya. Satu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah dalam kedua sunannya, dunia mal'unah, dunia itu semuanya terlaknat. Mal'unun ma fiha, seluruhnya terlaknat illa kecuali zikrullah, mengingat Allah, wa ma walahu, dan yang berhubungan dengan mengingat Allah, wa aliman wa muta'alliman, orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Coba lihat siapa yang mengatakan hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya, kalau dunia ada alif lam di dalam bahasa Arab ini menunjukkan seluruh dunia ya. Seluruh yang ada dunia ini terlaknat kecuali orang yang berzikir kepada Allah dan berhubungan dengan zikir, dan orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Antum tinggal pilih dari empat hal, mau jadi orang yang berzikir, orang yang berilmu, orang yang belajar ilmu, atau orang yang ketidak melakukan ketiga hal ini. Berarti apa? Mal'un, terlaknat. Subhanallah. Terlaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dijauhkan dari rahmat Allah, namanya laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah, kasih sayang, sudah Allah tidak akan mempedulikan dia. Ketika dia beramal saleh, tidak akan diperhatikan amalan-amalannya. Karena sudah terlaknat. Dan itu masalah keutamaan-keutamaan ilmu. Dan beberapa nasihat sebelum kita mengakhiri ya, tapi nasihatnya insya Allah lumayan panjang juga, sekitar setengah jam. Yang pertama, ilmu tidak bisa diraih dengan bersantai-santai. Kajian di sini saja ada 4 kali. Ikut ustadz yang ini saja cukup seminggu sekali ya. Itu pun bolong-bolong. Nah, bagaimana menuntut ilmu seperti ini? Ya. Subhanallah. Tidak bisa dengan santai-santai. Yahya bin Abi Katsir katakan, "La yunalul ilmu birahatil jism." Ilmu itu tidak bisa diraih dengan santai-santai, dengan badan yang beristirahat. Ilmu itu harus menuntutnya dengan keras, dengan giat. Kalau tidak akan bisa kita dapatkan. Kalau separuh-separuh, jadinya juga separuh-separuh. Mungkin sebagian ikhwan di sini menuntut ilmu, mengenal kajian seperti ini sudah lebih dari 5 tahun. Kok enggak jadi ustaz-ustaz? Harusnya sudah menjadi ustaz kalau benar-benar ini menuntut ilmu. Sedangkan yang belajar di pondok 2-3 tahun sudah bisa berdakwah. karena dia tafarruq li talabil ilmi, mengosongkan dirinya untuk menuntut ilmu. Kalau tidak bisa mengosongkan diri, masih banyak waktu-waktu rahat kita, waktu-waktu santai kita, gunakan. Kita kerja misalkan sampai jam 5, masih ada waktu malam, berikan waktu jatah untuk istri, anak-anak sekian jam, masih ada waktu banyak untuk menuntut ilmu, baca dan lain sebagainya, mendengarkan kajian dan lain sebagainya. Saya teringat dengan perkataan Abu Yusuf. Yang ini ya, Abu Yusuf Al-Maliki, muridnya Imam Malik. Dan Madzhab Malik ini dibangun Madzhab Malik, Abu Yusuf Al-Hanafi. Abu Yusufnya Hanafi. Madzhab Hanafi dibangun dengan dua muridnya yang terkenal, Muhammad bin Al-Hasan dan Abu Yusuf. Dan dia termasuk orang yang masya Allah. Kemudian Abu Yusuf berkata kepada seorang muridnya, al-ilmu, dengarkan, al-ilmu syai'un, ilmu adalah sesuatu, la yu'fihi ba'duhu, dia tidak akan menyerahkan sebagian kecil dari dirinya, illa in a'taitahu kullahu, kecuali kamu menyerahkan hidupmu seluruhnya untuk ilmu. Wa anta, dan kamu ayuhar rajul, idza a'taita, idza a'taitahu kullaka, kalau kamu menyerahkan dirimu seluruhnya untuk ilmu, min i'ta'ihil ba'du ala khatar, kamu mendapatkan sebagian, yang sebagiannya itu masih bocah, masih dalam bahaya. Itu apa? Kalau kita menyerahkan hidup kita ini semuanya untuk apa? Untuk ilmu. Apalagi kalau yang tidak menuntut ilmu, maka ilmu enggak gengsi lah ya, ya gengsi sama orang yang tidak mau meluangkan waktunya, yang seluruh waktunya tidak mendapatkan hanya sebagian kecil dari ilmu tersebut, yang sebagian kecil itu pun masih goyang-goyang. Apalagi yang tidak menuntut ilmu sama sekali, atau setengah-setengah menuntut ilmunya. Oleh karena itu didirikan Al-Ahad Gadri Perduat, sudah diberikan waktunya setelah asar, setelah maghrib, setelah subuh. Sengaja saya tidak menjadikannya pagi-pagi, agar orang-orang yang di pasar, ikhwan-ikhwan sekalian, bisa membagi waktunya untuk ikut kajian ini, sehingga insya Allah dalam 2,5 tahun mencapai target yang sudah kami pasang dalam prosedur itu. Saya yakin 1,5 tahun saja rutin, tidak bolos, masjid ini dipenuhi dengan orang yang bisa bahasa Arab. Insya Allah. Saya saja belajar bahasa Arab 1 tahun sudah cukup. Artinya sudah untuk bercakap-cakap sudah cukup. Setengah semester, 1 semester ngomong dengan Syekh sudah bisa. Ketika di Al-Isa ada Syekh Hasan, Syekh macam-macam ya, Syekh Suja, dari zaman juga ada. Untuk ngomong saja gampang. Tapi apa? Harus rela duduk di majelis ilmu, mendengarkan kajian, jangan bolos. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya, ayo ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika nasihat selanjutnya, ya, nasihat pertama, ilmu itu tidak bisa santai-santai. Yang kedua, harus berusaha meluangkan seluruh waktu saat kita untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, jangan sampai malu menuntut ilmu. Ketika Rasulullah di masjid menyampaikan kemudian nasihat tentunya datang. Lewatlah tiga orang lelaki. Orang pertama langsung duduk di depan majelis, mencari tempat kosong di depan majelis. Yang lain cari sembunyi-sembunyi dari Rasulullah SAW di belakang, paling belakang. Malu ya. Bukan yang di belakang sini ya, bukan. Ini ketika cerita di Rasulullah. Yang satunya cuma lewat, lewat saja, tidak mau duduk di majelis ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, amal awal, fa'awa ilallah, fa'awa Allah ilaihi. Adapun orang yang pertama tadi, yang datang ke sholat pertama, dia menuju Allah, maka Allah pun menuju kepadanya, mendekatinya. Wa ammasani, adapun orang yang kedua, fastahya, dia itu malu, maka Allah pun malu.